أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Para imam ahlus sunnah seluruhnya, mereka melarang untuk meninggalkan nas-nas yang sharihah, melarang untuk meninggalkan dalil-dalil yang qat'iyah, melarang untuk meninggalkan nas-nas dari hadis Rasulullah atau aqwal salaf hanya karena hasil pikiran mereka. Enggak boleh menolak nas-nas tadi, dalil-dalil tadi hanya karena pikirannya sendiri. Menurut saya begini, hadis ini kayaknya kurang pas. Saya pikir ucapan-ucapan para sahabat ini gak pas, gak tepat. Saya rasa ini sungguh sangat kejam. Masa dirajam? Riwayat tentang rajam ditolak hanya dengan perasaan. Saya rasa ini tidak berperi kemanusiaan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena itu kita yakin bisikan syaitan. Bagaimana mungkin ada sesuatu dalam Quran wa Sunnah yang bertentangan dengan perikemanusiaan? Enggak mungkin. Ini datang dari Allah yang Rahmanur Rahim. Agama ini datang dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa mungkin ada sesuatu yang kejam, berlebihan, melampaui batas, tidak berperasaan, tidak berperikemanusiaan? Enggak ada sama sekali.